الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebagaimana biasa di malam Jumat Kamis malam Jumat insyaallah taala kita akan kembali melangsungkan pelajaran kita yaitu membacakan risalah Sittatu Mawadhi' min As-Sirah yaitu 6 peristiwa ataupun 6 tempat dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Dan tentunya barakallahu fikum sekali lagi ya. Risalah ini ya walaupun membawakan peristiwa-peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam namun al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau ingin mengambil faedah-faedah tauhid ya di dalamnya ya barakallahu fikum ya dan juga barakallahu fikum ya pada pertemuan yang lalu dan juga beberapa pertemuan yang telah lewat dari pelajaran ini ya kalau kita fokus ataupun kalau kita memperhatikan lebih dalam sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala secara tidak langsung beliau juga sedang memperlihatkan manhajnya ya sedang memperlihatkan ya tariqah ataupun metode yang beliau tempuh dalam dakwahnya ya barakallahu fikum nah khususnya pada al-mawdi'us sadis ya peristiwa yang keenam ini beliau masyaallah ya langsung membuka dengan kisah riddah dan apa langsung menyerang ya menyerang syubhat-syubhat daripada siapa daripada orang-orang alim yang dianggap alim ketika itu ya oleh kaum muslimin ya mereka dari kalangan mungkin dari kalangan orang-orang yang tidak mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wasallam atau bahkan sampai pada tingkatan mereka orang-orang yang sudah ya keluar daripada Islam ya sehingga bahkan syekh ya melakopi mereka, menjuluki mereka dengan apa? Ulama usyayatin. Ya. Para ahli ilmunya setan-setan. Ya, ini tahdzir namanya. Ya. Ini namanya tahdzir, peringatan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Kita ambil faedah lebih dalam dari apa yang beliau bawakan bahwasanya rupanya seperti inilah manhaj ahli sunnah, manhaj salaf ketika berdakwah. Ya. Kita berjalan dalam kehidupan dunia ini, ya. Tidak hanya sebatas mengajar, ya mengajar kitab tauhid, ya barak syekh kita ambil contoh syekh pada hari ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya tidak hanya sebatas mengajar, tapi beliau memperingati, jangan mendekati ulama fulan, itu ulama syayatin, mengajarkan kesesatan, syubhat mereka seperti ini, ya ini bantahannya seperti ini, ya barakallahu fiik, masya Allah. Ya, artinya apa? Ya, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi dia juga harus apa? Mewujudkan, mengaplikasikan ilmunya. Ya. Jangan sampai membuka pelajaran masyaallah, pelajaran kitab tauhid, pelajaran akidah, ya, pelajaran usul salasah, pelajaran-pelajaran barakallahu fikum, ya, yang lainnya. Tapi apa? Ya, dia membacakan oh ini seperti inilah. Barakallahu fikum na'am penyimpangan-penyimpangan kelompok ini, golongan ini, ya, aliran ini. Barakallahu fikum. Tapi setelah selesai mengajar, ya, orang ini di luarnya bergaul, berteman dengan yang sudah disebut menyimpang tadi. Ya, barakallahu fikum. Bergaul, berteman, ya, duduk bersama, bahkan saling menziarahi, saling berkunjung, ya, barakallahu fikum. Ya, tidak demikian. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita bagaimana kerasnya beliau terhadap orang-orang yang menyebarkan syubhat. Orang-orang yang mengajarkan kesesatan, orang-orang yang mengajarkan penyimpangan. Bahkan beliau tidak segan-segan untuk melakopi mereka, menjuluki mereka. Ya, dengan apa? Ulama usyayatin. Ulama-ulama yang memiliki sifat syaitaniyah, sifat yang jahat, ya ingin merusak kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi seperti inilah ya cara kita berdakwah. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang namanya memperingati, yang namanya tahdzir itu sebenarnya fitrah manusia. Ya, enggak percaya? Contoh misal, ya, barakallahu fikum. Antum punya anak. Ya, anak antum ya ataupun antum tahu tetangga yang namanya anak si fulan ini itu enggak bagus akhlaknya, buruk akhlaknya. Jelek akhlaknya. Ya. Kalau seandainya anakku bergaul dengan anak tetangga itu bisa rusak anakku nanti. Diajarin merokok mungkin. Ya, barakallahu fikum diajarin din itu. Pasti antum sampaikan kepada antum, "Nak, jangan bergaul dengan dia." Ini apa namanya? Tahdzir. Ini apa namanya? Peringatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, "Nak, jangan kamu bergaul dengan dia." Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian pula orang-orang di luar sana yang menuduh ya bahwasannya ya tidak ahlus sunnah ya yang mengemban dakwah salafiyah disemati juluki dengan apa? Dengan jamaah tahdzir. Jamaah yang suka mentahdzir-tahdzirkan ya. Sadar atau tidak sadar secara langsung dia sedang apa? Sedang mentahdzir kita. Ya, barakallahu fikum. Berarti dia juga termasuk jamaah tahdzir. Ya kalau seperti itu. Ya, barakallahu. Ingat, berarti apa? Tahdzir itu bagian fitrah manusia. Ya, manusia selalu saling menjaga. Selalu tidak ingin jatuh kepada kejelekan, ke kemungkaran. Pasti seorang ayah pasti akan melindungi anaknya agar tidak terkotori, tercampuri dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ataupun dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Barakallahu fikum, ya. Demikian pula ya, sang anak tentunya ya, kalau dia alhamdulillah telah mengenal namanya ya hidayah. Ya, contoh misal ya, tatkala ayahnya masih merokok misalnya, anaknya sudah tahu bahaya rokok, pasti anaknya ketika disuruh beli rokok, enggak mau. Ya, atau menghindar atau karena terpaksa, ada ketidaksukaan dalam hatinya misalnya. Ya, sampai-sampai memberikan nasihat, "Bi, udah lah, Bi, masa ngerokok terus." Ini kan nasihat, peringatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itulah manhaj, itulah jalan dalam ataupun metode dalam berdakwah, barakallahu fikum. Ya. Naam, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, seperti inilah du'at ila Allah jalla wa ala. Seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan yang lalu beliau mentahdir, memperingatkan ulama-ulama yang menyebarkan syubhat. Ya apa? Bahwasannya orang yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, walaupun dia tidak beramal sedikit pun, maka dia termasuk Muslim. Ya, ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Luhab. Ya, disebut sebagai ulama syayatin, ulama uddalal, ulama kesesatan. Ya, barakallahu, sehingga beliau membantah dengan bantahan-bantahan yang nyata, barakallahu fikum, dari Al-Quran wa Sunnah. Nah, yang sudah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang masuk tambahan syubhat berikutnya. Ya, yang akan mau dibantah lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, "Wa harrama al-Islam ma lahum ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله." Ya. Nah, jadi kata ulama sesat ini, ulama syaitan ini, mereka mengatakan Islam ya telah mengharamkan ya harta-harta mereka, darah-darah mereka. Siapa? Orang-orang Badui. Yang apa? Yang mereka bermodalkan ucapan La ilaha illallah, dan walaupun mereka tidak beramal, Islam mengharamkan darah mereka, mengharamkan harta mereka. Maksudnya apa? Dia seorang Muslim, haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas. Ya, nah, barakallahu fikum, tidak boleh. Ya, ini syubhatnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ma'iqrarihim. Ya, barakallahu fikum. Bi annahum tarakul Islam kullah. Ya. Bersamaan dengan penetapan para ulama sesat ini, ya, bahwasanya orang-orang Badui mereka ya meninggalkan Islam secara keseluruhan, seluruhnya. Jadi apa? Maksudnya apa? Ulama udhalal ini, ulama sesat ini, dia faham sepaham-pahamnya. Ya. Dia mengetahui kondisi orang Badui. Orang Badui ini dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi meninggalkan syariat Islam secara seluruhnya. Ya, tidak salat, tidak puasa, tidak membayar zakat, ya barakallahu fikum, ya bahkan amalan-amalan yang lainnya tidak mereka lakukan, hanya cuma sekedar apabila coba ucapkan ya kalimat tauhid ataupun ucapkan la ilaha illallah, mereka ucapkan la ilaha illallah, oh saya seorang muslim. Kamu salat enggak? Enggak. Puasa enggak? Enggak. Ya. Zakat enggak? Enggak. Haji enggak? Enggak. Ya, engkau tetap seorang muslim selama engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka ini ulama-ulama ini faham kondisi orang-orang Badui ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Maka kata syarih ya, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yaqul ulama'ud dalal, berkata ulama-ulama kesesatan ini, ya. Haram al-Islamu damahum wa malahum. Ya. Nah, ya ini kalimat mereka yaitu apa? Haram. Islam itu mengharamkan darah mereka dan harta mereka. Ya'nuna, mereka memaknai maksud daripada mereka ini, ya, al-bawadi allati laysa indaha min al-islami sya'ratun, yang mereka maksudkan ya yaitu orang-orang Badui ya yang barakallahu fikum tidak ada pada mereka na'am sehelai rambut pun keislaman. Jadi tidak sama sekali tidak pernah menyentuh syariat, tidak pernah beramal mereka ini. Ya barakallahu fikum. Nah. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nah ini Syekh juga menghadirkan mereka itu bukan tanpa dalil. Mereka juga membawakan dalil, ulama-ulama syayatin ini, ulama-ulama dhalal ini mereka juga memiliki dalil. Ya, barakallahu. Apa dalilnya? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, asamu minni, mereka telah menjaga dariku dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta-harta mereka, barakallahu fikum. Ya, jadi apa? Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis ini ya berdakwah memerangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai apa? Sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apabila mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi SAW berhenti untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah muslim. Ya. Karena mereka sudah muslim. Ya, barakallahu fikum. Sudah masuk Islam. Ini yang dipahami oleh siapa? Oleh ulama-ulama bola. Ya. Secara hissi, secara ya, literally hadir, memang betul maknanya demikian. Ya. Nabi SAW berjihad bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in memerangi kaum musyrikin sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Ya. La, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, lakinnahum, akan tetapi mereka, ini dijelaskan oleh Syekh hafizahullah, la yaji'una bi akhir al-hadis, akan tetapi mereka tidak mendatangkan akhir hadis. Jadi apa? Mereka penggal hadis ini. Ya, ingat inilah tarekat ya, orang-orang yang menyelisih sunnah. Ulama-ulama dai-dai menyelisih sunnah. Apabila mereka ingin berhujjah, mereka ambil dalil sesuai dengan akal mereka, perasaan mereka yang mendukung dengan pendapat mereka. Ya, dia baca hadisnya. Wah, kalau secara sempurna hadis ini wah enggak mendukung statement saya. Ya, saya ambil aja penggalannya, siap. Ya, saya sampaikan kepada umat penggalan ini. Dia taburkan. Ya, dia tutup. Barakallahu fikum, lanjutan hadisnya. Apa lanjutannya? Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, lanjutan hadisnya apa? Illa bihaqqiha. Kecuali dengan haknya. Ya. Ai la budda min al-amal Maksudnya ada penggalan hadis yang tidak diambil. Yaitu apa? Illa bihaqtiha, kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Yaitu labudda minal amal. Yaitu harus disertai dengan amalan. Yaitu apa? Ucapan kalimat la ilaha illallah harus disertai dengan konsekuensinya. Yaitu apa? Amalan. Ini yang tidak diambil. Ya. Jadi hati-hati. Ikhwan fiddin rahimah rahimahumullah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang Masya Allah. Ya, mungkin kita berada di grup-grup WhatsApp keluarga. Ya, grup WhatsApp kampung misalnya. Ya, nah, sering ya diposting himbauan-himbauan ataupun anjuran-anjuran ini dan itu. Mereka bawakan hadis-hadisnya ini. Tapi pelajari dulu. Misalnya, oh ini hadisnya Bukhari Muslim. Kita cek, betul Bukhari Muslim. Lihat keseluruhan hadisnya. Sudahkah kita mereka cantumkan seluruhnya atau mereka penggal? Ya, barakallah. Jadi harus betul-betul teliti. Jangan langsung menerima mentah-mentah apabila datang dari orang yang tidak dipercaya ataupun tidak thiqah. Ya, barakallahu fikum. Ya, orang awam misalnya, dia bukan orang ahlul ilmi atau dia seorang dai. Dai mana ini? Siapa ini? Ya, barakallahu fikum. Karena semua orang mengaku di atas Al-Qur'an was sunnah. Ya, barakallahu fikum. Sekali lagi, ya, pertanyaannya ala fahmi man, di atas pemahaman siapa mereka berdalilkan dengan Al-Qur'an was sunnah, barakallahu fikum. Naam. Jadi ini yang dipenggal. Ya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, haknya la ilaha illallah. Ya, naam. Harus. Artinya apa? Rasul alaihi salatu wasallam akan terus memerangi mereka orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mewujudkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, maka mereka termasuk seorang yang muslim yang haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, kita kembali kepada ucapan muallif penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ma'a ilmihim ya bi inkarihim al-ba'th ya ataupun bi inkarihim al-ba'th wa istihza'ihim biman aqarra bihi ya. Naam, dalam keadaan ulama-ulama sesat ini mereka mengetahui ya dengan pengingkaran daripada orang-orang Badui ini terhadap apa? Terhadap al-ba'ts, hari kebangkitan. Ya. Wastihza'ihim biman aqarra bihi, dan mereka mengetahui orang-orang ulama-ulama sesat ini mereka memahami mengetahui kondisi orang Badui. Yang pertama, mereka mengingkari hari kebangkitan. Yang kedua, apa? Mereka memperolok-olok, mengejek orang-orang yang menetapkan ataupun meyakini adanya hari kebangkitan. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Nah, sudah sampai seperti ini keilmuannya. Ya, di sini kita ngambil faedah juga dari Syekh. Apa? Syekh ketika menyebut ulama itu sesat, ulama itu dhalal, bukan tanpa hujjah. Artinya apa? Ada penelitian terlebih dahulu. Ya. Sampai pada tingkat apa? Syekh memvonis itu seorang ulama sesat ketika ulama itu mengetahui kondisi orang yang dibelanya. Ya. Jadi bukan tiba-tiba langsung datang khabar ya. Ya, dari gosip misalnya isu ini. Ya, ada khabar Syekh ulama fulan demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, mengucapkan demikian. Langsung itu ulama sesat. Tidak. Datangkan kitab-kitabnya. Saya mau koreksi, lihat dulu. Betul enggak? Ya. Hujahnya, hujah pendapatnya. Nah. Ya. Sebagaimana kita kenal ya, ulama kita di zaman sekarang seperti Syekh Rabi' hafizahullah taala, seperti itulah metode beliau. Sebelum memvonis, mentahdir, memberikan peringatan kepada umat untuk menjauhi ulama fulan, ulama alan, beliau mengkaji dulu. Ya, kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya dikaji terlebih dahulu sebelum vonis. Ya, jadi apa? Kita tidak bermudah-mudahan memvonis kaum muslimin. Kita tidak bermudah-mudahan memvonis orang-orang ya barakallahu fikum yang katanya mengajak kepada kesesatan. Belum. Teliti dulu. Ya. Nah. Jadi sungguh sangat salah apabila kita langsung dilakopi dengan jamaah tahdzir. Ini kan identik suka tahdzir sebentar, tahdzir tanpa apa? Tanpa diteliti terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Orang-orang yang kita peringatkan untuk menjauh darinya itu semua berdasarkan penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga apabila terbukti betul-betul memang dia melakukannya, bahkan melakukannya dengan kesadaran tanpa paksaan, betul-betul dia mendakwahkannya, sekaligus dia mendakwahkannya kesesatan tersebut, maka ini jelas ya, kita peringati untuk apa? Jangan mendekat ataupun jangan bergaul ataupun menuntut ilmu dari orang tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya, masya Allah. Ya, jadi Syekh kembali memberikan faedah kepada kita dengan merincikan, ya, ulama itu sesat karena dia apa? Pertama, syubhatnya menganggap bahwasanya orang Badui itu, ya, dia mengetahui orang Badui itu tidak pernah beramal dengan amalan Islam, tapi dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Beliau juga meneliti bahwasanya apa? Kondisi ulama itu bukan tidak mengenal orang Badui ini, tahu faktanya, tahu keadaannya. Dengan apa? Mereka tidak beramal, ya, tidak beramal soleh, tidak mengejarkan syariat Islam, bahkan sekaligus mereka mengingkari hari kebangkitan, plus mereka memperolok-olok, mengejek orang yang meyakini hari adanya hari kebangkitan, masya Allah. Ya, tapi masih dibela, ya, masih dibela oleh orang yang katanya ahli ilmu, ya, di zaman itu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga tepat, sangat tepat sasaran apabila Syekh mentahdzir mereka, barakallahu fikum, memperingati umat daripada kesesatan mereka, barakallahu fikum. Nah, karena ikhwan fillah rahimakumullah, tidak sedikit, ya, orang-orang di zaman sekarang, ya, juga ada yang meyakini bahwa tidak ada itu namanya hari kebangkitan. Ya, ini ada dari kalangan ekstremnya orang-orang liberal. Ya, mereka tidak yakin yang perkara-perkara gaib itu, enggak yakin mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, yang mereka ingin adalah yang pasti-pasti, yang nyata-nyata saja. Ya, berarti apa? Hampir menyamai apa pemahaman apa? Ateisme. Ya, tidak mempercayai Tuhan. Mereka kan tidak mempercayai agama, tidak mempercayai Tuhan. Sehingga perkara-perkara yang gaib mereka tidak mau mempercayainya. Menurut mereka agama itu candu. Orang kalau sudah kena agama pasti akan lupa untuk mengejar dunia, mengejar materi. Ya, akan diatur, orang akan tertahan untuk melampias apa, mewujudkan kesuksesannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga timbullah paham komunisme. Ya. Nah, ya, ini paham komunisme. Ya, yang tujuannya adalah apa? Ingin menguasai sebuah negeri dan meraup keuntungan sebanyak-banyak. Tujuannya adalah materialistis. Ya. Nah, yang mereka inginkan adalah dunia. Jadi kalau ada yang menahan mereka, ya, apalagi Islam. Islam melarang riba, Islam melarang zina, Islam melarang minuman khamar, Islam melarang riba, namimah, Islam melarang ini dan itu, Islam mengajarkan sholat lima waktu, mengajarkan puasa. Ini semua kan yang akan menghambat, ya, laju mereka untuk berusaha merebut dunia. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka singkirkan agama dari konsep pemikiran mereka, barakallahu fikum. Nah, dan salah satunya apa? Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Manusia itu hidup, mereka yakin mati. Ya mati, ya begitu saja, udah mati, selesai, udah. Ya, tidak ada namanya hari kebangkitan, tidak ada hari, barakallahu fikum, pembalasan, barakallahu fikum. Subhanallah. Padahal apa? Kalau kita ingin mengajak, ingin, ya, kita bedah sedikit akal sehatnya, kita masukkan akal kotornya, kita bedah, kita masukkan, kita ingatkan lagi kepada akal sehat. Ya, wong kamu saja hidup, ya, kamu itu meminta mencari keadilan. Kamu kalau punya anak bersalah, pasti kamu hukum. Anak yang benar pasti kamu bela, kamu lindungi. Ya, kok bisa-bisanya kamu meyakini bahwasanya, ya, naam, Tuhan itu ataupun Allah ataupun Rabb, ya, alam semesta itu, ya, tidak ada. Sehingga apa? Orang yang berbuat jahat, ya, tidak akan dibalas, tidak akan dihukum di dunia ini. Ya, bayangkan kalau komunisme barakallahu fikum, naam, menguasai dunia. Ya, nah, ya, orang yang jahat tidak akan dibalas, tidak akan dituntut apa yang dia lakukan ketika di dunia. Demikian pula orang yang baik tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Padahal bakal ketika di dunia mereka menginginkan itu. Mereka paham orang yang bersalah harus dihukum, orang yang benar harus apa? Dibebaskan. Dibela. Itu mereka, fitrah mereka, akal sehat mereka meyakini. Lalu kenapa dengan Rabb, dengan Allah, dengan Tuhan, mereka tidak percaya yang akan mengadili semua keadilan yang tidak tegak di muka bumi ini? Ya, Allah akan bongkar semuanya, barakallahu fikum, di alam akhirat, barakallahu fikum. Ya, nah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Naam, sumbunya sangat pendek itu orang-orang ateis. Barakallahu fikum. Gampang untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian kita kembali kepada syarah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, terhadap ucapan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau hafizahullah taala, wa yaqulun, dan ulama-ulama sesat, ulama-ulama dalal itu berkata, idza qala la ilaha illallah wa huwa yunkirul ba'tha, ya, yasiru musliman. Orang-orang ulama-ulama dalal, ulama-ulama sesat itu mengatakan, apabila seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia mengingkari hari kebangkitan, dia tetap menjadi muslim, dia tetap sebagai muslim. Barakallahu fikum. Fahaulai muslimuna madama annahum yaqulun la ilaha illallah walau ankarul ba'tha. Ya, nah. Maka mereka itu orang-orang badui tadi yang dibela mati-matian keislamannya oleh ulama dalal tadi, barakallahu fikum, mereka tetap muslimun, mereka tetap orang Islam madama, selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya. Masya Allah. Ini, ya, toleransi yang kebablasan. Ya. Yang sudah menyelisih syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Islam bukan tidak mengajarkan toleransi. Islam agama yang paling toleran. Ya. Tapi dari sisi mana? Ya. Toleran, ya, antar umat beragama. Ya, ini Islam. Ya, kami ingatkan kembali, sudah sering juga kita sampaikan, Islam itu mengajarkan toleransi, toleransi antar umat beragama. Tapi Islam tidak mengajarkan toleransi antar agama. Ya. Bagaimana maksudnya? Sekali lagi, toleransi yang dilarang dalam Islam apabila kita, ya, mendakwahkan keyakinan, ya, barakallahu fikum, agama lain, ini tidak boleh dalam Islam. Ya, kita mengucapkan selamat hari Natal, tidak boleh. Ini toleransi agama, tidak boleh dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Ya, bagaimana maksudnya? Yaitu bergaul, bermuamalah dalam urusan dunia, boleh. Ya. Bahkan saling membantu dalam urusan dunia, boleh. Contoh misal, sering juga kita ingatkan, misal kita bertetangga dengan orang Nasrani, bertetangga dengan orang Yahudi, bertetangga dengan orang Majusi, barakallahu fikum, tetangga kita Nasrani sakit, butuh pertolongan, ya, dibawa ke rumah sakit, bantu dia, tolong dia, antar dia ke rumah sakit. Ya. Nah, ini Islam. Inilah toleransi dalam Islam. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi apabila dia meminta kita untuk datang ke rumah kita, bawa selebaran proposal, Pak, minta tolong bantuannya untuk membangun gereja di kampung saya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak boleh saling ta'awun di sini. Tidak boleh saling apa? Bekerja sama, saling bantu-membantu dalam urusan keyakinan, dalam urusan agama, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka sekali lagi, kalau Islam dikatakan tidak ataupun intoleran, maka itu sangat salah. Islam justru agama yang sangat toleran di antara umat beragama. Islam mengecam keras terorisme. Ya, barakallahu fikum. Ya, tapi juga Islam mengecam keras liberalisme. Ya, liberalisme apa? mereka mengangkat toleransi antar agama. Harus saling apa? Saling mengucapkan, saling tolong-menolong. Walaupun dalam urusan agama. Sandainya boleh ceramah di gereja. Ya. Demikian pula boleh pastornya ceramah di masjid misalnya. Ya. Demikian pula boleh mengucapkan selamat Natal. Satunya mengucapkan selamat Idul Fitri. Dan yang lainnya boleh. Ini liberal. Ya. Nah. Ya. Tapi kita tidak juga ekstrim. Sebagaimana orang Khawarij. Ya. Mereka sikat semua kafir-kafir yang barakallahu fikum sebenarnya dilindungi dalam Islam. Ya, kafir zinni, kafir mu'ahad, ya, dan lainnya yang dilindungi dalam Islam. Ya, bahkan diancam tidak mencium bau surga apabila menyakiti, ya, orang-orang kafir yang berstatus zinni ampun mu'ahad barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ya. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ma hadza tanaqud? Ya. Kontradiksi seperti apa ini? Ini maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, ya. Wa ya'udzu billah, ya. Kita memohon pertolongan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzi yaqulu hadza laysa min al awam. Ya, yang mana yang mengucapkan yang seperti ini bukan orang awam. Ya, barakallahu. Innahum ulama, sesungguhnya mereka adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, na'am. Ulama fil fiqh wan nahwi wasarf, mereka itu ulama-ulama dalam bab fikih, mereka memahami fikih, memahami ilmu nahwu, memahami ilmu sharaf. Lakin fil aqidah, akan tetapi dalam ilmu aqidah ma indahum wala habatu khardalin min al ilmi sahih. Ya, akan tetapi dalam ilmu aqidah mereka tidak memiliki sesuatu apa, tidak ada di sisi mereka walaupun apa, satu sebiji gandum sekalipun dari ilmu yang sahih terhadap apa, masalah aqidah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Aqidatuhum aqidatul mutakallimin. Aqidah mereka adalah aqidah ahlul kalam. Ya. Wala yadrusuna at-tauhid, dan mereka ini tidak belajar tauhid. Ya, min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tidak belajar tauhid dari kitabullah, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yadrusuna qawaid al-mantiq. Hanya saja mereka belajar kaidah-kaidah ilmu kalam. Ya. Ini bahaya ikhwan fillah rahimakumullah. Seorang kalau belajar ilmu kalam, ya, semuanya mau dibawa kepada apa? Kepada akal. Ya, barakallahu fikum. Ya, bukan berarti Islam agama yang tidak masuk akal, tidak. Justru akalnya lah yang mempersulit akalnya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, contoh misal, ya, masalah istiwanya wajah Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya. Wah, masya Allah memiliki wajah. Ya, berarti sama dengan makhluk. Ini kan akal. Ya. Dia memasukkan perkara yang gaib, dia pikirkan dengan perkara yang nyata. Perkara yang gaib yang tidak ada khabar, tidak ada khabarnya, tidak ada beritanya dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kaifiat daripada wajahnya Allah, tapi Allah mengatakan Allah memiliki wajah. Ya, maka mereka mentakwilkan, mereka menafsirkan, wah, enggak mungkin kalau Allah memiliki wajah itu sama dengan makhluk. Ya, barakallahu fikum. Padahal apa? Barakallahu fikum, kalau kita kembalikan kepada akal sehatnya, ya sudah, coba sini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, kamu tolak karena nanti bisa sama dengan makhluk. Coba sebentar kita berpikir. Coba engkau pikirkan bagaimana wajahmu dengan wajah monyet misalnya. Sama enggak kira-kira bentuknya? Bedalah. Ya beda jelas, bentuknya juga beda. Sesama makhluk saja ada perbedaan. Tidak semuanya bisa sama. Lalu kenapa engkau ya, barakallahu fikum, berat untuk menerima ayat-ayat barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang asma wa sifatnya? Ya. Apa susahnya engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah beristiwa di atas arsy-Nya? Barakallahu fikum, dalam keadaan apa? Dalam keadaan sesama manusia saja, ya. Bentuknya berbeda-beda. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Cukup yang namanya kamu yakin adanya Allah, yakin, cukup percaya. Apa, kenapa engkau sulit mempercayai apa yang Allah khabarkan? Dalam keadaan engkau bersujud kepada Allah, dalam keadaan engkau takut kepada Allah, dalam engkau katanya cinta kepada Allah, tapi kenapa khabar yang datang dari Allah engkau dustai, engkau tidak percaya? Nah, jadi akalnya menjebak akalnya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Ya. Akal sehat menerima, iya ya. Ya, saya selama ini beribadah, bersujud kepada Allah. Kok tiba-tiba khabar datang dari Allah, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Kok kita enggak percaya? Bagaimana sikap kita? Kita yakini tangan, wajah itu Allah memiliki tangan, wajah, sebagaimana nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada. Tapi kaifiatnya tentu berbeda. Dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari penyamaan tentang para makhluk. Allah itu wajahnya Allah maha sempurna. Bagaimana gambarannya? Wallahu ta'ala alam. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Karena kita belum pernah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan di antara nikmat yang paling puncak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Melihat wajah Allah. Yang selama ini di dunia ya, ada yang mengharap untuk bisa melihat wajah Allah, ada yang mendustai saking ya enggak percayanya terhadap wajah Allah ya. Jadi syubhat ini di dunia, maka bagi mereka yang betul-betul istiqamah yakin terhadap adanya wajah Allah, mereka akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi kita kembali kepada syarah ya. Wa inna ma yadrusuna qawaid al-mantiq, hanya saja mereka belajar kaidah-kaidah ilmu kalam, wal ilm al-kalam, na'am, mantiq kalam sama ya, wa qawaid al-mutakallimin ya, dan aqidah-aqidah, keyakinan-keyakinan ahlul kalam, alladziina yaqulun, yang mana mereka mengatakan yakfi annaka ya tuqir annaka tuqirru bi anna Allah huwa al-khaliq ar-rasiq al-muhyi wal-mumit ya faqat hadha huwa tauhid indahum. Jadi keyakinan-keyakinan ahlul kalam ya, mereka itu mengucapkan, mengatakan cukup bagimu bahwasanya engkau menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Cukup ini saja. Ya. Hadza huwa tauhidu indahum. Inilah tauhid isri ahlul kalam. Jadi apa? Ahlul kalam mereka hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Padahal tauhid rububiyah semua agama meyakininya. Tauhid rububiyah semua agama, bahkan semua manusia yang masih berada di atas fitrah meyakini rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mendustakannya. Mereka yakin Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ya. Dan Rasul alaihi salatu wasallam diutus bukan untuk menegakkan, meluruskan tauhid rububiyah. Tidak. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rujza fahjur. Maka berhala-berhala itu tinggalkanlah yang diibadahi, disembah. Ya. Rasul alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhidul uluhiyah. Tauhid ibadah yang mana makhluk selama ini salah dalam menjalankannya, barakallahu fikum. Sehingga butuh diutusnya para rasul, bukan Allah butuh pertolongan, tidak, maksudnya apa? Sebagai hujjah bagi mereka nanti, bukankah sudah aku utus seorang rasul? Ya, sebagai hujah nanti mereka di hadapan Allah. Betul ya Allah. Tapi kenapa engkau tidak berakidah dengan akidah yang sahihah? Bukankah engkau telah diutus seorang rasul dulu di zamanmu? Betul. Ya, ini tujuan Allah mengutus para rasul sebagai hujah bagi mereka. Ya, hujah bagi mereka wa alaih dan atas mereka. Ya. Ketika mereka berkeyakinan dengan akidah yang sahihah, dia berhujah. Ya. Siapa yang mengajarimu? Rasulullah SAW. Ketika dia ditanya, ya, barakallahu fikum, man rabbuk, siapa rabbmu? Ha? Ya, enggak tahu. Ya. Man nabiyuk, siapa nabimu? Ha? Enggak tahu. Ya. Ma dinuk, apa agamamu? Ha? Enggak tahu. Ya. Bukankah sudah diutus kepada kamu seorang rasul? Betul. Tapi aku hanya mengikuti orang mengatakan demikian, aku mengatakan ini dan itu. Hujjah alaik. Jadi hujjah atasmu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karenanya pentingnya kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada celah bagi kita selamat, ya, selamat daripada hari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa yang kita akan bisa bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Kita beralasan, "Oh, saya belum kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, kadzabta, berdusta. Ya, nah, ya. Saya belum pernah mendengar dakwah salafiyah. Ya, barakallahu fikum, misalnya dia di pedalaman, ya barakallahu fikum, na'am, ya. Tapi datang kepada mereka, engkau tahu Islam? Tahu. Kenapa engkau tidak menelusurinya? Engkau tahu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dari yang mengajak kepada dakwah Islam? Tahu. Kenapa engkau tidak mempelajarinya, mencarinya? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu ya pentingnya menuntut ilmu agama dan beramal di atas ilmu tersebut, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, al-afu minkum 'alal italah. Mohon maaf atas berpanjang-panjang dalam penyampaian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.